Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar talabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin, yang amalan ini kita harapkan sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka Allah akan menuntun dia untuk tafaqquh fiddin. Qantifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengulas tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sini, dari kisah perjalanan hidup beliau, kita bisa menimba banyak hal, banyak perkara, banyak bidang ilmu di dalam din ini. Apakah itu akidah? Apakah itu i'tiqad, keyakinan? Apakah itu tauhid? Apakah itu fikih ataukah akhlak terutama, atau dalam permasalahan-permasalahan atau sisi-sisi hidup kehidupan yang lainnya. Jadi mempelajari sirah bukan hanya sekedar mendengarkan cerita, tetapi justru banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari situ. Bagaimana beliau menerapkan syariat itu di dalam kehidupan. Dan kala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ad-dalilul khamis, dalil atau bukti yang kelima, ini dalil yang menunjukkan atau bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang murtad yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka juga mengamalkan sebagian daripada syariat Islam. juga mengaku Islam. Ma waqa'a fi zamani tabi'in. Bukti yang kelima ini terjadi pada masa tabi'in. Tabi'in ini murid-murid para sahabat. Wa dhalika qissatu al-Ja'd ibn Dirham. Yaitu kisah tentang seorang tokoh yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, halaman 51 paling bawah ya. Yang punya kitab. Ja'ad bin Dirham. Siapa Ja'ad bin Dirham ini? Ja'ad bin Dirham ini memiliki pemikiran yang nyeleneh. Pemikiran, keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Muslim dia beragama Islam. Bahkan termasuk orang yang rajin menuntut ilmu. Bahkan dikenal sebagai orang yang berilmu. Dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Siapa Ja'ad bin Dirham? Namun dia memiliki berbagai macam pemikiran yang menyimpang. Keyakinan yang menyimpang, yang kalau dibiarkan maka akan mempengaruhi kaum muslimin yang lainnya. Apa pemikirannya? Pertama, Ja'ad bin Dirham menyatakan bahwa Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini yang pertama. Ja'ad bin Dirham memiliki keyakinan bahwa Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalilur Rahman. Khalil itu tahap kecintaan yang paling tinggi. Ya, khalil. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an. Wa takhallallahu Ibrahima khalilah. Dan sungguh Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Makhluk yang paling dicintai. Tapi Ja'ad bin Dirham menyatakan tidak. Ini namanya menyelisihi Al-Quran. Demikian juga Ja'ad bin Dirham meyakini bahwa Allah tidak pernah mengajak bicara Musa alaihi salam. Ja'ad bin Dirham memiliki keyakinan bahwa Allah tidak pernah mengajak bicara Musa alaihi salam. Ini berbicara langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh Allah Azza wa Jal telah mengajak Musa berbicara. Dalam bahasa Arab diperkuat dengan taukid takliman. Ya. Menunjukkan bahwa Allah berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Tapi diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Selain daripada itu, dipisahkan darinya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ya, kemungkaran-kemungkaran yang merupakan kezindikan, kekafiran. Ini khurafat-khurafat darinya. Qala rahimallah wa kana min ashharin nasi bil ilmi wa ibadah. Ja'ad bin Dirham ini terkenal sebagai orang yang rajin menuntut ilmu, sebagai orang yang berilmu dan ahli ibadah. Falamma jahada syai'an min sifatillah, ma'a kauniha maqalatan khafiyatan indal akthar, dhaha bihi Khalid ibn Abdullah al-Qasri yawma Eid al-Adha. Ketika Ja'ad bin Dirham ini menentang sifat-sifat Allah, mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diingkari? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yakni sifat mahabbah, sifat cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mahabbah. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan banyak ayat. Tetapi diingkari ini oleh Ja'ad bin Dirham. Dengan mengingkari apa tadi? Mengingkari bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Ini diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Dan Khalil adalah tingkatan mahabbah yang paling tinggi. Demikian pula Ja'ad bin Dirham menolak sifat al-kalam, berbicara. Ini menolak, meyakini bahwa Allah tidak berbicara. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakannya. Yes. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika Ja'ad bin Dirham ini mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, padahal perkataan itu tidak diketahui oleh banyak orang, artinya pernyataan itu tadi tidak belum diketahui oleh banyak orang. Ya. Atau perkataan yang seperti ini masih tersembunyi bagi sebagian orang. Orang-orang awam ya, bisa saja tertipu dengan perkataan yang seperti ini. Ya, yang tidak pernah belajar tentang al-asma wa sifat, ya, bisa terpengaruh dengan keyakinan Ja'ad bin Dirham. Sehingga meyakini Allah tidak berbicara. Kalau sudah meyakini Allah tidak berbicara, maka dia akan mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Namanya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Sehingga dengan perbuatannya menentang sifat-sifat Allah ini dikafirkan oleh para ulama. Meskipun dia ahli ibadah. Dia dikafirkan oleh para ulama. Dianggap sebagai orang yang murtad karena menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu diketahui oleh manusia ataukah tidak? Ya. Menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tsabitah, yang tetap ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, ini termasuk kekafiran. Termasuk kekafiran. Dan di zaman tabi'in, pemerintah masih kuat. Sehingga hukum Islam ditegakkan. Pada hari Idul Adha, Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Pemerintah ketika itu yang memerintah Irak. Pada zaman tabi'in, kekuasaan atau bisa dikatakan ibu kota Islam itu ada di Irak. Pusat kekhilafahan ada di sana. Dia disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dan beliau mengatakan, faqala ayyuhan nas dahu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudahhin bil ja'at min dirham. فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا. Khalid bin Abdullah Al-Qasri mengatakan ketika hendak menyembelih Ja'ad bin Dirham, wahai segenap manusia, segenap kaum muslimin, silakan sembelih hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Adapun aku, maka aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia telah meyakini bahwa Allah tidak pernah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan mengingkari dan menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengajak Musa berbicara. Dua perkara tersebut. Menghindari sifat mahabbah bagi Allah dan menghindari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuma nazala fadabahahu. Kemudian setelah itu dalam khutbahnya, kemudian beliau turun dari mimbar dan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Walam yu'lam anna ahadan minal ulama'i angkara dhalika alaihi. Dan tidak diketahui satu ulama pun yang mengingkari beliau. Artinya, para ulama yang ada ketika itu, ulama tabi'in, akan mungkin sebagian para sahabat masih, Tidak ada yang mengingkari, artinya menyetujuinya. Menganggap bahwa atau meyakini, menyetujui bahwa Ja'ad bin Dirham telah kafir sehingga apa? Berhak untuk dibunuh oleh penguasa, tentunya ini oleh penguasa ya. Karena hukuman bagi orang murtad yang telah dibunuh. Oh, mungkin ada yang mengingkari tetapi tidak berani. Tidak seperti sekarang. Ya. Para ulama di zaman dahulu ya, berbeda. Mereka tegas menyatakan al-haq. Meskipun nyawa taruhan mereka. Mengingkari ketika terjadi kemungkaran. Bal dzakara Ibnu Qayyim ijma'ahum 'ala istihsanihi. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sepakatnya mereka, yakni sepakatnya para ulama tabi'in menyatakan bagusnya perbuatan Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang menyembelih Ja'ad bin Dirham adalah perbuatan yang bijak, perbuatan yang bagus, perbuatan yang tepat. Ini membunuh orang yang menyerukan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Faqala syakara ad-dhahiyata kulla sahibi sunnatin lillahi daraka min afi kurbani. Beliau ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam bait syairnya, syakara ad-dhahiyata kulla sahibi sunnati, setiap ahlu sunnah mensyukuri dan berterima kasih atas penyembelihan tersebut. Lillahi daruka. Ini sangat bagus. Ini ungkapan orang-orang Arab ketika hendak menyatakan sesuatu perbuatan itu bagus, dengan mengucapkan lillahi daruka. Min akhi kurbani, ya. Kurban dari saudaraku. Ini Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang menyembelih Ja'ad bin Dirham. Mungkin ya kalau sekarang kejam sekali pemerintah ya. Tidak ada hukum Islam yang kejam. Tidak ada hukum Islam yang kejam. Hukum Islam itu semuanya indah. Hukum Islam itu semuanya indah. Bagus. Karena yang mensyariatkan adalah Allah Azza wa Jal yang mengetahui akibatnya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sesuatu yang tidak bagus. Sebagai kaum muslimin, sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita meyakini bahwa semua hukum Islam itu bagus. Bisa diterapkan kamar sana? Bisa. Karena hukum Islam itu relevan. Allah SWT mensyariatkan Islam sampai akhir zaman. Allah Maha Tahu. Tidak ada hukum Islam yang kejam. Justru itu adalah belas kasih kepada manusia. Rahmat lil alamin. Dengan membunuh satu orang, menyelamatkan ribuan bahkan jutaan orang. Itulah hukum Islam. Menyelamatkan dalam hal akhiratnya, dalam hal agama. Karena Islam menjaga keselamatan agama seseorang. Juga keselamatan dunia. Ketika ada seorang muslim, ada seorang mukmin menganggap hukum Islam tidak adil, kurang tepat di zaman sekarang, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Perlu dipertanyakan keimanan dia. Qala fa in kana rajulun min ashharin nas bil ilmi wal ibadah akhadha al ilma 'an sahabati ajma'u 'ala istihsani qatlihi fa ayna hadha min i'tiqadi a'da'illahi fil badawi atau fil badawi. Jika seorang tokoh yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal sebagai seorang yang berilmu, ahli ibadah, mengambil belajar ilmu agama dari para sahabat, ya, itu saja para ulama sepakat akan kekafirannya karena menentang sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meyakini? Ya, bagaimana dengan keyakinan musuh-musuh Allah, ya, di dalam masalah orang Badui itu, berkaitan ini masih pembahasan sebelumnya, berkaitan dengan pembahasan sebelum yang menyatakan muslimnya orang-orang Badui, ya, yang mereka jelas-jelas melakukan kekufuran, syirikan. Ya. Tentunya orang-orang yang menyatakan kekafirannya, menyerukan kekafiran, menyerukan kesyirikan, apalagi bukan termasuk ahlul ilmi, apalagi bukan termasuk orang yang rajin ibadah, tentu lebih tepat daripada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham saja dinyatakan kafir. Ya. Jadi, dengan satu keyakinan yang menyimpang, seseorang bisa terjatuh dalam kekafiran. Dengan keyakinan yang menyimpang. Meskipun dia sholat. Meskipun dia puasa. Meskipun dia rajin ke tanah suci. Ketika dia memiliki keyakinan yang menyimpang, memiliki keyakinan yang sesat, menyelisihi keyakinan yang diajarkan di dalam Islam, maka dia kafir. Beliau berbidah, sehingga di sini kaum muslimin, setiap orang mukmin dituntut untuk belajar ilmu agama. Wajib bagi mereka. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Setiap muslim fardu, fardu ain. Sama seperti salat. Fardu ain bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama. Belajar tauhid, belajar akidah. Belajar tauhid agar terhindar dari kesyirikan. Belajar akidah agar terhindar dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang, itu keyakinan-keyakinannya orang-orang kafir. Dengan berbagai macam agama mereka. Itu keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala ad-dalil sadis. Berikutnya bukti yang ke-6. Kisah Bani Ubaidin Al-Qaddah. Bukti yang ke-6 atau dalil yang ke-6 yaitu kisahnya Bani Ubaid Al-Qaddah. Al-Qaddah ini julukannya. Ubaid dikatakan Bani Ubaid ini adalah anak-anak keturunan Ubaid. Ubaid Al-Qaddah. Ubaid yang dikenal dengan sebutan Al-Qaddah. Siapa dia? Asalnya Al-Qaddah ini adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Ada juga yang mengatakan dia Majusi. Majusi penyembah api. Majusi ini agamanya orang-orang Persia. Yang banyak. Yang menyembah api. Ada yang mengatakan pula bahwa Ubaid Al-Qaddah ini dahulunya adalah pandai besi. Seorang pandai besi. Nama aslinya dahulu adalah Sa'id. Ketika dia masuk ke daerah Maghrib, dan Majusi kan dari Persia, masuk ke daerah Maghrib. Maghrib itu dari Afrika, Mesir ke barat sampai ke Andalus, Spanyol dan semisalnya, itu Maghrib. Ya. Ketika Al-Qaddah ini masuk ke Maghrib, mengganti namanya dengan Ubaid. Ini Ubaidullah. Kemudian mengaku-ngaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib. Kalau keturunannya Ali berarti Ahlul Bait, ya kan? Mengaku dirinya sebagai Ahlul Bait. Qala fa innahum dhaharu ala ra'sil mi'ati salita. Bani Ubaid ini kemudian Al-Qadah tadi punya banyak keturunan dan berhasil menguasai Mesir. Pada permulaan abad ketiga. Ini setelah 200 lebih. 200 Hijriah. Kemudian dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dengan nama Ubaidullah. Min duriyati Fatimah, dari keturunan Fatimah, berarti keturunan Nabi. Nah, karena Ali bin Abi Thalib istrinya tidak hanya Fatimah saja. Keturunannya banyak dari yang istri yang lain. Tapi kalau dari keturunan Fatimah, berarti keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi. Jadi Ubaid Al-Qadah ini menganggap dirinya atau menyatakan sebagai keturunan Nabi. Wa tazayya bi zayyi ahli ta'ati wal jihad fi sabilillah. Dia pun bergaya dengan gayanya orang yang taat dan ahli ibadah, bahkan berjihad fi sabilillah. Ini bergaya dalam hidupnya dan menampakkan di hadapan manusia. Fatabi'ahu aqwamun minal barbar. Sehingga apa? Sehingga Ubaid Al-Qadah ini diikuti oleh orang barbar. Barbar itu sebutan apa? Orang-orang yang tidak punya aturan. Ya, barbar, orang yang tidak punya aturan. Min ahli al-Maghrib, dari penduduk Maghrib, yakni orang-orang Afrika. Wa sara lahu daulatun kabiratun fil Maghrib. Sehingga kemudian menjadi negara yang besar di Maghrib. Wa li auladihi min ba'dihi. Dan diwarisi oleh anak-anak keturunannya. Sepeninggal Ubaid Al-Qadah. Tsumma malaku Misra wa Syam. Kemudian menguasai Mesir dan Syam. Dan inilah yang dikenal dengan Daulah Fatimiyah. Penggunaan nama dengan Daulah Fatimiyah ini untuk mengelabuhi manusia, mengelabuhi kaum muslimin. Dan ratusan tahun mereka berkuasa. Padahal siapa? Ubaid al-Qadah tadi orang Majusi, orang Persia, yang enggak ada hubungannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahli sejarah sepakat bahwa Ubaid al-Qadah ini dusta di dalam silsilah keluarganya. Wa adharu syara'i al-Islam wa aqamul jumu'ah wal jama'ah. Mereka menampakkan syariat-syariat Islam, juga menegakkan salat Jumat dan jamaah. Wa nasabul qudata wal muqtin, mereka juga memasang para qadhi dan para mufti. Lakin adharu syirka, akan tetapi mereka menampakkan kesyirikan. Ya, inilah asal mula Islam dicampur dengan kesyirikan sampai tersebar sampai saat ini. Ya. Membangun kuburan, kemudian dipuja-puja, dikunjungi. Padahal Islam melarang membangun kuburan, apalagi dijadikan sebagai masjid. Melestarikan tempat-tempat yang dikeramatkan. Membangun kubah-kubah di atas kuburan. Bahkan di masa ini pula lah muncul kebiasaan yang sampai sekarang ada, yaitu maulud Nabi. Maulud Nabi. Sebelum Daulah Fatimiyin enggak ada istilahnya maulud Nabi. Ya. Kenapa itu perkara yang baik? Jelas bukan perkara yang baik. Kalau baik, perkara tersebut pasti akan dilakukan oleh para sahabat. Orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tidak pernah dari mereka yang, di antara mereka yang melakukan, memperingati maulud Nabi. Kan baik. Baik atau tidaknya itu ditinjau dari syariat, bukan dari anggapan manusia. Bukan dari anggapan manusia. Wa mukhalafata syariah, dan menyelisih syariat. Wa dhahara minhum ma yadullu ala nifaqihim wa siddati kufrihim, dan muncul dari mereka perilaku-perilaku yang menunjukkan kemunafikan mereka dan sangat parahnya kekafiran mereka. Fa ahlul ilmi annahum kufarun wa anna darahum daru harbin ma'a itharihim syara'i al-Islam. Maka para ahlul ilmi, para ulama yang ada ketika itu sepakat bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan negeri mereka adalah negeri peperangan meskipun menampakkan syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, nanti akan dilanjutkan. Insyaallah masih berlanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.